Mitra bisnis sengketa perbatasan dan perselisihan politik ekonomi serta budaya antara Indonesia dan Malaysia memang sangat sering menghiasi hubungan antara bangsa serumpun ini. Di sisi lain, beberapa waktu lalu, bangsa kita juga sempat dibuat repot oleh sepak terjang dua orang pentolan aksi teror yang berasal dari Malaysia, yaitu Nurdin Muhammad Top dan Dr. Asahari, sehingga sempat muncul spekulasi bahwa sepak terjang dua orang teroris ini adalah bagian dari aksi intelijen negeri jiran. Seperti apa pandangan Hermawan Sulistyo atas spekulasi ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, beberapa waktu lalu sempat muncul spekulasi tentang aksi intelijen Malaysia yang menjadi latar belakang kiprah Nurdin dan Dr. Asahari menebar teror di Indonesia. Nah, apa pendapat Bapak? Ada kemungkinan, karena begini, nggak pernah ada bom di Malaysia tuh. Yang kedua, kalau alasannya adalah pemerintahan ini kafir, misalnya, ya, pemerintah Indonesia itu tidak boleh diakui karena dia kafir, harus dicatat. Malaysia itu ideologi resmi negaranya adalah Islam. Jadi negara Islam. Tetapi di sana judi boleh. Di Genting Highland itu jadi kota sendiri. Meskipun tempat-tempat judi raksasa yang di sana, kasino-kasino itu, ada aturan yang biasanya diperlakukan standar di negara Muslim seperti itu. Yaitu apa? Yang boleh orang Malaysia Muslim tidak boleh masuk. Orang Malaysia non-Muslim boleh masuk. Orang asing boleh masuk, mau muslim enggak, mau enggak kayak gitu. Kenapa para penganut Islam garis keras itu enggak ngebom aja di sana gitu. Padahal itu negara yang jelas-jelas mencanangkan Islam sebagai ideologi negara gitu. Jadi spekulasi itu sangat dimungkinkan ya Pak Her? Iya, sekolahnya di sana, dididiknya di sana, dikirimnya ke Indonesia kan gitu. Kita bodoh-bodoh aja kan gitu. Nah, dengan konteks inilah, kita lihat semua kasus yang menyangkut goro-goro yang dibuat Malaysia. Kalau Anda lihat di CNN, di CNBC, iklan-iklan itu ragu rasa sayangin, itu betul-betul sudah menjadi lagu nasional mereka kan gitu. Dipakai ikon pariwisata. Kemudian yang kasus Tari Pendet kemarin. Kalau Tari Pendet dan batik ya, kalau kita lihat nyebrang dari Singapura masuk ke Malaysia ke wilayah Johor Bahru, sampai ke kawasan utara, seluruh tempat turis yang dibuka untuk point of interest ya, yaitu pusat-pusat turisme lokal di desa-desa untuk pembatikan, itu ditulis secara resmi. Teksnya adalah asal-usul dan sejarah batik tidak jelas. Tidak ada sepotong kata pun batik itu dari Indonesia, apalagi dari Jawa, nggak ada. Karena bilang ini tidak jelas. Jadi inilah motif-motif yang dikembangkan Malaysia. Memang batik Malaysia kemudian mengembangkan motif-motif yang besar-besar, terutama bunga, binatang yang besar-besar, yang corak batiknya memang agak berbeda dengan yang di Indonesia. Nah, itu memang disengaja, pelan-pelan-pelan seperti itu. Nah, yang menarik untuk saya adalah kayak Malaka. Itu Reog Ponorogo diklaim sebagai budaya mereka. Angklung sudah. Kemudian Reog, nama Ponorogonya hilang gitu. Padahal semua orang tahu kalau Reog yang seperti itu, ya Reog Ponorogo pasti gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.